telah membuat aku cinta. Kau sering buat aku cemburu karena ku sering takut cintamu tak lagi jadi milikku. Apa yang kau inginkan ku ingat, kadang yang kau pikirkan ku tahu. Karena dirimu diciptakan dari satu tulang aku.